sayang-sayangku yang sudah hadir pada malam hari ini. Barengan Diana Arya juga SMS Bro. Sari gak ada yang tahu rantai OPBGT deh.